Kita pilihkan ada Supi Zonanda. Warga Menawan tercinta. Oke. Okay. Semang campur sari dulu ya Mas ya. Apa? Campur sari. Yo wes akarmu. Dikasih ada turunin dadane dulu. Turunin dadane. Kita rangkai siang hari ini bersama Pantura Live Music. Bang, digoyang dong bang. Iya iya. Melurak Mas Ciple. Mas Buci kan jadane.